Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairullah rahimun rahimakumullah. Kita insyaallah akan mengkaji malam ini. Jadwal malam insyaallah kita baca bab masalah saum dari kitab Alamul Hasfiqi. Pernah kita mulai di malam Senin dulu, kita baca awal dari kitab ini, penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya saum Ramadan adalah ruknun min arkanil Islam wa fardun min fardillah, dan kita nukil Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya as-saum saum Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat Ramadan 9 kali. 9 Ramadan. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan hikmah disyaratkannya puasa. Dan kita simpulkan kemarin bahwasanya hikmah syar'iyah dari puasa adalah at-taqwa la'allakum tattaqun. Berkata rahimahullahu ta'ala, adapun terkait dengan masalah definisi puasa sudah kita baca juga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lianna saum bisyara'i huwal imthaq alimsaku biniyatin an asya makhsusatin min aklin wasurbin wajima'in wa ghairi dhalik mimma warada bisyara'. Ya, saum adalah dalam istilah syariat menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang khusus, dari makan, minum, jima dan lainnya yang telah wajib dalam syariat. Wa yatba'u dzalika, dan mengiringi ini al-imsak an rafath wal fusuq, menahan diri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan kotor. Iya, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kefasikan. Sebutnya bin rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya saum, ya, definisinya adalah at-ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bilimsak anil mufattirat, ada bila usahakan al-akli wa syurbi wa sayril mufattirat, dengan menahan diri dari makan, minum dan seluruh perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dari sini Bismillahirrahmanirrahimakumullah disebutkan satu pembahasan terkait dengan arkan as-saum. Nah, disebutkan bahwasanya puasa memiliki dua rukun. As-saum lahu ruknan. Ruknul awal, rukun yang pertama adalah niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Kemudian ruknu tsani, rukun yang kedua adalah al-imsak. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan sejak terbit fajar shadiq sampai terbit terbenam matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wajib tadi'u, wujubus saum al-yawmi bitulu'il fajr tsani. Wajibnya puasa harian itu dimulai sejak terbit fajar yang kedua, fajar shadiq. Apa tandanya fajar yang kedua? Wa huwal bayadu al-mu'taridu fil ufuk. Al-fajr tsani adalah warna putih yang membentang di ufuk. Wa yantahi bi ghurubi syams, dan berakhir puasa harian setiap harinya dengan terbenam matahari. Yani ketika bundaran matahari telah terbenam. Qala Allah Ta'ala berfirman, fal'an bashiruhun, ini az-zawjat, wabtagu ma kataballahu lakum, wakulu washrabu, ini syahidnya, silakan kalian makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terlihat jelas bagi kalian benang putih, yakni fajar yang kedua, fajar shadiq. Minal khaytul aswad min al-fajr, khaytul aswad yakni kegelapan malam, sudah terlihat ya warna putih terbitnya fajar shadiq dari kegelapan malam. Thumma atimus siyam ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai terbenam matahari. Qala qad abli rahimahullah ta'ala, wa ma'na yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr, yani an yattadhiha, iya jelas bayad an-nahar, putihnya siang, min sawad al-lail, dari hitamnya malam. Ini puasa harian dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dan sudah kita sebutkan an-niyah, niat itu harus ada sejak sebelum fajar as-shadiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Dalam satu hadis sebagian menyatakan marfu, sebagian menyatakan mauquf, sebagian Al-Albani cenderung menguatkan hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitus siyam qabla al-fajr. Barang siapa yang belum berniat puasa sampai terbenam sampai terbit matahari, terbit fajar shadiq, belum niat puasa sampai terbit fajar shadiq, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dia. Ya, tidak ada niatan puasa sampai terbit fajar, maka tidak ada puasa. Nah, namun sudah kita sebutkan dulu juga, kita ulangi bahwasanya niat as-saum Ramadan itu cukup. Niat di awal iya mencukupi hari-hari berikutnya selama tidak diselingi batal di tengah-tengah Ramadan. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan khilaf para ulama terkait dengan ibadah yang mutatabi'ah, ibadah yang sifatnya bersambung terus menerus. Apakah niat harus ada setiap kali mulai atau cukup di awal sampai akhir? Seperti puasa Ramadan, ibadah yang mutatabi'ah, hari-hari Ramadan itu bersambung terus berturut-turut. Apakah wajib niat tiap malam? Seorang menghadirkan niat puasa besok hari tiap malam atau cukup di awal Ramadan untuk ya puasa sebulan penuh? Dan yang dikatakan beliau Syekh rahimahullahu taala adalah cukup. An-niyah di awal Ramadan itu cukup untuk sampai akhir Ramadan, ya selama tidak ada batal di tengah-tengah Ramadan. Kalau ada batal berarti dia yastanif, dia ulang awal niat lagi. Iya. Dan sudah kita sebutkan ini kasus terkait dengan kalau seandainya ada seorang tertidur sebelum maghrib dan dia bangun ketika azan subuh. Ya, apakah dia puasa atau tidak? Ini kembali ke permasalahan tadi. Kalau para ulama yang menyatakan wajib niat setiap malam berarti dia tidak puasa karena belum sempat niat di malam tersebut. Adapun para ulama yang menyatakan cukup niat di awal Ramadan sampai akhir selama tidak ada batal, maka dia walaupun semalaman tidur tidak sempat bangun, ya bangun sudah azan subuh, boleh dia puasa. Boleh dia puasa karena ibadah yang sifatnya mutatabi'ah, matawasilah, berturut-turut bersambung, itu cukup niat di awal sampai akhir selama tidak diselingi dengan batal di tengah-tengahnya. Wallahu'alam bishawab. Itu bisa dilihat antum lihat nanti di syarah Asy-Syarh Mumti' Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa yabda'u wujubu shaumi syahr ramadhan idza ulima dukhuluhu. Yang kedua, pengecualian kedua juga terkait dengan masalah niat juga. Boleh seorang puasa walaupun malamnya tidak niat kalau dia tahu berita Ramadan ketika sudah pagi hari. Iya. Tidak dapat puasa, tidak dapat berita Ramadan kecuali setelah di pagi hari. Maka dia lakukan puasa, iya, walaupun malamnya tidak niat. Iya, datang satu kafilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka melihat hilal kemarin, sehingga sekarang sudah masuk hari puasa. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yabda'u wujubu shaumi syahr ramadhan idza ulima dukhuluh. Dimulai kewajiban puasa bulan Ramadhan ketika diketahui telah masuk bulan Ramadhan. Iya, kalau hariannya tadi sejak terbit fajar shadiq, ini waktu subuh, sampai terbenam matahari. Kalau bulannya atau waktu bulannya masuk dengan apa? Walil ilmi biduhulihi, untuk mengilmui, mengetahui masuknya bulan Ramadhan, itu ada salasu turuq, ada tiga cara, tiga jalan. Tiga jalan, tiga cara seorang tahu telah masuk bulan Ramadhan. At-tariqatul ula, jalan yang pertama adalah ru'yatu hilalihi, dengan melihat hilal Ramadhan. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman syahida minkum syahra barang siapa di antara kalian melihat bulan ini, melihat hilal bulan Ramadan, fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu berkata, kata Nabi sallallahu sallam, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian sebab melihat hilal Ramadan. Qala faman ra'a al-hilala bi nafsi, kata beliau fidhallahu taala, barang siapa yang melihat hilal sendiri, iya dia melihat di akhir bulan Sya'ban, dia melihat hilal, iya wajaba alaihi shaum, wajib atas dia puasa. Walaupun nanti insyaallah kita baca nanti, walaupun beritanya persaksian tidak diterima oleh penguasa, wajib dia puasa kalau dia yakin telah melihat hilal Ramadhan. Nah, wabillahi rahiman rahimakumullah. Terkait dengan poin ini ada beberapa masalah pembahasan. Yang pertama adalah ru'yah hilal Ramadhan berbeda dengan ru'yah hilal bulan-bulan lain, yaitu ru'yah hilal Ramadhan yakfi fihi al-wahid, cukup satu orang. Iya, cukup satu orang. Ketika seorang muslim melihat hilal, iya, dan diterima oleh penguasa, pemerintah, persaksiannya, maka cukup untuk menghukumi besok Ramadan, walaupun satu orang melihat. Adapun bulan-bulan yang lain, itu harus ada minimal dua orang. Ketika hilal Syawal itu hanya lihat satu orang, tidak cukup. Hilal bulan Syawal, bulan-bulan lain, itu harus minimalnya dua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya anggap juga masalah penting, hilal atau ru'yah hilal yang mu'tabarah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, itu adalah ketika seorang melihat hilal dan hilal tersebut terbenamnya setelah terbenam matahari. Adapun kalau seorang melihat di sore hari, melihat hilal dan ternyata hilal tersebut hilang sebelum terbenam matahari, maka itu bukan hilal esok hari. Saya bacakan setelah beliau membahas masalah ini agak panjang, saya ringkas saja. Kata beliau, contoh penting pemasalan, contohnya kata beliau, idza ru'ya qabla ghurubis syams binisfi sa'ah, jika seorang melihat-lihat hilal dan dia lihat terlihat ada hilal setengah jam sebelum terbenam matahari, biasa terbenam jam 6, setengah 6 sudah terlihat ada hilal, wa gharaba qabla ghurubiha birub isha, tapi ternyata jam 6 kurang seperempat sebelum terbenam matahari sudah hilang hilalnya. Fala yakunu lil muqbilah qat'an, maka ini bukan hilal untuk esok hari. Itu bukan tanda besok Ramadan. Bukan. Li'annahu ghaba qabla an taghrib asy-syams, karena dia hilang sebelum terbenam matahari. Wa idza ghaba qabla an taghrib asy-syams fala ibrata bi ru'yatihi, kalau hilal yang terlihat itu hilang sebelum terbenam matahari maka tidak teranggap. Iya. Ini sisi pendalilannya, kata beliau, li annal ibrata biru'yatihi an yura ba'da gurubis syams mutakhallifan anha. Karena ru'yah hilal Ramadan, ru'yah hilal yang teranggap itu adalah ketika hilal tersebut terlihat terbenamnya setelah terbenam matahari. Ya, matahari dulu terbenam, baru kemudian terlihat ada hilal mengiringi terbenamnya matahari. Itu juga di antara masalah yang penting terkait dengan masalah hilal. Jadi hilal ru'yah hilal yang mu'tabarah itu adalah ketika terlihat hilal tersebut ya terbenamnya setelah terbenam matahari. Masalah yang ketiga, masalah yang sering kita ulang-ulang, kita baca, itu idza ru'yal hilal, apabila terlihat hilal, hal lazima sairan nas, ketika terlihat hilal oleh seseorang, apakah ini berlaku untuk seluruh manusia atau bagaimana? Ya, sudah kita sering ulang, Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan empat pendapat. Ya, sebagian menyatakan iya, ketika terlihat hilal di satu negeri maka berlaku untuk seluruh dunia. Ya, sebagian menyatakan hanya yang satu matla' dengannya. Iya, tidak untuk seluruh dunia tapi yang satu matla'. Kemudian pendapat ketiga mengikuti imam, mengikuti pemerintah muslimin. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah mengesyaratkan ini. Dan dua poin dari kitab ini nanti kita baca. Yang pertama adalah ucapan beliau, wa amarun nas al-yaum ala hadza. Amaran kaum muslimin sekarang ini demikian, yaitu mengikuti pemerintah ketika berpuasa. Idza thabata 'inda walil amr lazima jami'an tahta wilayatihi an yatazibu bisawmin aw fitrin. Iya. Kalau sudah penguasa menyatakan telah masuk bulan puasa, maka wajib harus seluruh orang-orang di bawah kekuasaannya untuk mengikuti puasa, kalau itu adalah ketetapan puasa, atau berbuka kalau itu adalah ketetapan masuk bulan Syawal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahada, ini qaul yang ketiga ini, yang harus mengikuti penguasa, minan nahiyati ijtima'iyati qaulun qawi. Dari sisi iya, ada ijtima'iyah, ucapan pendapat yang kuat. Hatta law sahahna al-qawla tsani. Iya, hatta walaupun kita sahihkan pendapat kedua, yaitu yang sahih adalah berlaku untuk satu matla', satu regional, tidak seluruh dunia. Tapi kalau penguasa menetapkan, maka hendaknya mengikuti ketetapan penguasa pemerintah muslimin. Itu sudah kita sering berkali-kali ulang. Nah, kemudian fa'bil rahiman rahimakumullah, kata Syaikh Fauzan rahimahullahu taala, at-tariqatu tsaniyah. Sebelumnya, jadi masalah pertama apa tadi? Bahwasanya hilal Ramadan punya kekhususan cukup satu orang. Yang kedua, hilal yang mu'tabarah itu kalau yang dilihat terbenamnya setelah terbenam matahari. Ya, yang ketiga, ketika terlihat hilal, apakah berlaku untuk seluruh dunia atau bagaimana? Yang sahih, ya, tidak. Dan hendaknya masing-masing kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintahnya. Pemasal keempat terkait dengan ini adalah, kalau tadi dia melihat hilal sendirian, melihat hilal, yakin, apakah kalau tidak diterima persaksian dia tetap puasa atau bagaimana? Sebenarnya bin rahimahullah ta'ala membahas kesimpulannya, kita baca. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharuli yang nampak bagiku, yang kuat bagi beliau rahimahullahu ta'ala, dan yang sahih insyaAllah. Di masalah itu saum, kalau masalahnya masalah puasa, ini hilal Ramadan, iya, dia melihat hilal Ramadan sendirian, tapi ketika dia bersaksi, persaksian tidak diterima. Namun dia yakin telah melihat. Kalau masalah puasa, kata beliau, fi awal syahr, iya, maka yang sahih adalah ma'adzakarul mu'allif annahu yasum, tetap dia puasa. Walaupun ditolak, tetap dia berpuasa. Nah, dia yakin telah melihat hilal. Wa amma fi masalatil fitr, adapun kalau masalah buka, yakni terkait dengan hilal Syawal. Hilal Syawal, dia melihat sendirian, tapi tidak diterima persaksiannya. Kata beliau, fa innahu la yuftiru, maka dia tidak boleh buka, tetap harus tetap puasa. Taba'in lil jama'ah, iya, mengikuti jama'ah, mengikuti kaum muslimin. Tadi kenapa? Kalau hilal Ramadan cukup satu orang, kalau hilal Syawal itu minimal dua orang. Ketika dia sendirian, maka tetap dia berpuasa. Walaupun dia yakin itu hilal Syawal, tetap berpuasa. Iya, karena hilal Syawal itu minimal dua orang. Nah, qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-tariqatu tsaniyah, jalan yang kedua untuk mengikuti, mengetahui masuknya Ramadan, asy-syahadatu 'ala ru'yah, adanya persaksian seseorang telah melihat hilal. Oh, yang pertama tadi melihat langsung. Pertama tadi melihat langsung. Yang kedua, ada persaksian seorang melihat hilal. Awil ikhbaran, atau ada berita telah ada yang melihat hilal. Payusamu biru'yati adlin mukallaf, ya, maka dilakukan puasa Ramadan dengan persaksian adanya ru'yah, telah dilihat hilal oleh seorang yang adil dan mukallaf. Mukallaf yani baligh dan berakal. Wa yakfi ikhbaru bidzalik, cukup berita dari dia, memberitakan dari dia. Di qauli Ibnu Umar, kata beliau, tara annasul hilal, orang-orang para sahabat melihat lihat hilal. Fahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituh, aku pun memberitakan kepada Rasul, aku melihatnya. Fasama, Rasulullah pun berpuasa. Wa amara an-nas bisiyami, dan memerintahkan manusia berpuasa. Ini nas tadi menunjukkan cukup melihat hilal Ramadan satu orang. Ketika Ibnu Umar memberitakan melihat sendirian, Rasul berpuasa dan menyuruh yang lain berpuasa. Abu Daud wa ghairuhu wa sahih Ibn Hibban wal Hakim. Nah, kesimpulannya, yang kedua adalah dengan adanya syahadah, persaksian, dengan adanya berita, berita seorang yang adil. Man huwal adil, siapa yang dimaksud dengan seorang yang adil? Khawani fila rahimun rahimakumullah. Al-adil, yaitu seorang yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang wajib, ia meninggalkan perkara-perkara yang muharram. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-adl huwa al-mustaqim, wa bisyara' man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabirah wa lam yusirra 'ala saghirah. Ini ucapan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, persaksian seorang yang adil. Seorang adil, yang adil seorang yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban salat dan yang lainnya, dan tidak melakukan dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabirah wa lam yusirra 'ala saghirah. Berikutnya, Selain adalah, selain dia seorang adil, ada tambahan lain. Syarat berikutnya adalah an yakuna qawiyal basar. Dia memiliki pandangan yang kuat, bukan lemah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa ishtaratu ma'al adalati, disyaratkan bersama dengan dia adil juga an yakuna qawiyal basar. Dia kuat pandangannya, tajam pandangannya, bisa melihat. Kemudian juga disebutkan beliau rahimahullah taala, dikatakan ru'yah, melihat itu bisa dengan kasat mata, ru'yatul ain, atau dengan al-muqarribah, al-alah muqarribah, alat yang mendekatkan pandangan. Seorang yang adil dan dia kuat pandangannya dan dia telah baligh dan berakal. Beliau rahimahullah taala menyebutkan beberapa masalah, kita baca. Masalah pertama, kata beliau, law tara'a adlun al-hilal majama'atin kathirin. Kata beliau, kalau ada seorang yang adil, dia melihat hilal bersama beberapa orang. Iya, satu kelompok 10 orang misalnya. Iya, semuanya orang-orang yang adil. Wa huwa qawiyul basar, ini kuat pandangannya. Walam yara ghairuhu falyusam bi ru'yatihi. Iya, dia sendirian melihat, tapi 9 orang yang lain tidak melihat. Ya, sekelompok orang, 10 orang berangkat mau lihat hilal. Iya, dapat tugas lihat hilal. Yang satu melihat, yang 9 tidak. Bagaimana? Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, al-jawab na'am yusam. Tadi seperti tadi kita bahas, yang sahih, ya kalau dia melihat, yakin melihat, dia puasa. Dia puasa walaupun yang lain tidak melihatnya. Berapa masalah kedua? Masalah yang kedua adalah man ra'al hilal wa huwa mimman yaf'alul kabirah. Seorang melihat hilal tapi ada seorang yang pelaku dosa besar. Kasabil khamar, dia sedang minum khamar, ya sedang melakukan dosa besar, melihat hilal. Iya, pelaku dosa besar melihat hilal. Bagaimana hukumnya? Kata beliau rahimahullahu taala, kalau dia sedang melakukan minum-minum khamar dan melihat hilal, yalzamuhu an yukhbira annahu ra'al hilal wala yukhbiru annahu yaf'alu kabirah. Hendaknya dia beritakan dirinya melihat hilal, dan jangan dirinya, dan jangan dia beritakan dirinya sedang berbuat dosa besar. Kalau sampai dia ketahuan pelaku dosa besar, maka tidak terima persaksiannya. Yang berikut, yang ketiga, kata beliau, bagaimana kalau yang bersaksi ada suara yang masturul hal. Suara yang masturul hal, yakni yang tidak diketahui orang ini orang adil atau tidak. Sumuhaimin rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau madhab Hambali, ya, menyatakan seorang yang masturul hal, yang tidak dikenal, yang tidak ketahui siapa dia, bagaimana keadaannya, apa orang adil atau tidak, maka tidak terima persaksiannya. Tidak terima persaksiannya. Iya. Adapun Sumuhaimin rahimahullahu ta'ala berkata beliau rahimahullahu ta'ala, wa indi, kata beliau, annal qadhi ila wasiqa biqalihi fala ihtaj li bahthan adalatihi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mutbu, ya kalau seorang qadhi yang menerima berita tersebut dari orang yang mastur ini, oh dia thiqah, percaya dengan keadilannya, maka tidak perlu dibahas. Ya, kembali kepada keputusan qadhi. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, wallahu barakallahu fiikum.